Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida. Amma ba'd. Khonabdin a'azakum wa. Kita lanjutkan kajian Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullah. Malam ini kita mulai dari hadis yang ke-45. Qala rahimahullah, wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda laisa sadidu bisur'ah, orang yang kuat dan perkasa bukan orang yang hanya menang dalam gulat. Innama syadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Sesungguhnya orang yang kuat dan perkasa itu tidak lain orang yang mampu menahan emosi dirinya ketika marah. Muttafaqun alaih. Hadis ini sepakati oleh Imam Bukhari wa Muslim. Wasur'ah bi dhammis sad wa fathhi ra. Wasur'ah sadnya di dhammah, ra'nya di fathah, wa asluhu indal arab mayyasra'un nasa katsira. Makna asal menurut bangsa Arab ialah orang yang mampu mengalahkan banyak orang dalam gulat. Nah, dalam hadis ini ikhwanabuddin a'azakumullah, kita bisa mengambil beberapa faedah. Yang pertama, dalam hadis ini terdapat dalil bahwa marah itu tercela jika bersumber dari emosi pribadi. Nah, seperti orang marah kepada istrinya kemudian ditampar sampai luka, ini yang tercela. Ada yang marah ke temannya, kemudian dibunuh. Ini juga tercela. Nah, adapun kemarahan yang tidak tercela ialah kemarahan dalam rangka membela agama. Di dorongan hati dalam untuk membela agama. Kayak contohnya marah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilecehkan. Marah ketika rumah-rumah Allah dibakar. Marah ketika Al-Quranul Karim dilecehkan. Marah ketika As-Sunnah ditinggalkan. Marah ketika bid'ah mungkar semakin menjamur di tengah-tengah masyarakat. Ini semuanya adalah kemarahan yang tidak tercela, tapi terpuji karena atas dorongan fitrah yang bersih untuk membela agamanya. Kemudian yang kedua yang bisa kita ambil dari faedah hadis ini, disyariatkan untuk menahan amarah dan emosi diri. Jadi semua manusia itu punya tabiat atau pembawaan marah, ya. Marah, tersinggung, ya. Ini merupakan pembawaan dasar manusia. Kalau ada yang bertanya, kalau itu sudah menjadi watak dasar manusia, kenapa kita enggak boleh marah? Jawab, sifat marah itu memang pembawaan dasar manusia. Yang dilarang ialah melampiaskan kemarahannya. Jadi semua orang punya sifat apa ini? Marah. Itu bukan yang tercela. Tapi melampiaskannya itu yang tercela. Nah, sehingga dalam hadis ini disyariatkan untuk menahan diri atau emosi, tidak melampiaskan kemarahan. Bahkan orang yang mampu menahan diri dari kemarahannya disebut dengan as-syadid. As-syadid itu orang yang kuat dan perkasa. Ya. Nah, karena mampu menahan sesuatu yang banyak orang tidak mampu menahannya, sehingga disebut dengan as-syadid. Dalam hadis ini Rasulullah SAW memberi permisalan kepada kita semua tentang as-syadid, orang yang kuat dan yang perkasa. Yang beliau menggambarkan orang yang suka gulat kemudian menang dalam gulatnya, itu biasa dianggap gagah perkasa, ya. Nah, tahu gulat ya? Nah, dibuanting, ditendang injak kuat, ya. Nah, kayak besi gitu ya tubuhnya itu, ya. Nah, ini menang, selalu menang dalam gulatnya. ya. Itu orang menganggap dia itu asyadid, gagah perkasa. Tetapi gagah perkasa atau asyadid semacam itu biasa. Banyak yang bisa melakukannya. Justru yang susah dan sedikit yang mampu melaksanakan ialah mereka yang menahan emosi diri ketika marahnya meluap. Ya. Bahkan orang-orang yang gagah perkasa secara fisik semacam itu belum tentu mampu menahan emosi dirinya. Nah, sehingga dalam hadis ini gambaran semacam itu untuk menggambarkan betapa kuatnya orang yang mampu menahan emosi dan amarah. Barakallahu. Dan betapa sulitnya melakukan hal itu. Yang secara teori bisa menyampaikan ya. Nah, tapi kalau terjadi suatu keadaan terhadap diri kita yang menyebabkan emosi kita tersulut, ya, terbakar, nah itu baru jawabannya kita ini bisa menahannya apa tidak. Apalagi kalau kita ini merasa mampu untuk melakukan dan melampiaskan amarah kita itu, yang kita hadapi itu lebih kecil daripada kita, ya. Nah. Taib. Adapun keutamaan orang yang mampu menahan diri dari amarah, ialah mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wal kadhimin al ghaib, orang-orang yang mampu menahan emosinya ketika marah. Wal afina anin nas, dan yang mau memaafkan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat baik seperti itu. Taib. Kemudian dalam hadis ini terdapat faedah yang lain. Yakni disyariatkan bagi kita untuk melatih mengendalikan emosi. Ya. Jadi butuh latihan. Barakofikum. Khususnya bagi mereka yang tabiat dasarnya itu mudah tersinggung, mudah marah, temperamental, ya. Nah, senggol saja langsung apa ini? Tersinggung. Wah. Ya. Dikasih pandangan mata yang enggak suka saja langsung banting meja, banting piring, banting gelas, ya. Nah. Ada ucapan yang membuat dia tersinggung sedikit saja terus langsung, ya. Nah, main pukul, main pukul, ngomel-ngomel, ya. Kalau punya pembawaan semacam itu, ini pelatihannya harus rutin, ya. Bagaimana cara latihan untuk mengendalikan emosi dan amarah? Ini sebetulnya ada cara-cara yang syar'i yang akan disebutkan dalam hadis berikutnya nanti. Ada juga yang sifatnya terapi yang bersifat pengalaman. Nah, untuk yang faedah hadis ini saya beri beberapa terapi. Barakallahu. Ini semoga bermanfaat. Yang pertama, hendaknya kita menjaga pola istirahat. Ya. Nah, punya waktu istirahat yang cukup. Karena orang yang memiliki waktu istirahat yang cukup itu tubuhnya relatif apa ini? Sehat, segar, ya. Nah, beda kalau orang itu kurang istirahat, capek, ya. Mudah apa ini? Tersinggung, ya. Capek, oh anaknya rewel, gak mau tahu, banting. Nah, jangan suka mempercapek diri, ya. Harus tahu kapan istirahat. Nah, kalau bercapek-capek ria, nah, ini terbiasa kita capek. Nah, terbiasa emosi. Yang kedua, cara untuk menahan emosi atau amarah secara terapi, ya. Hendaknya kita berusaha untuk menyelesaikan urusan-urusan orang lain. Nah, ya, urusan umat, ya, urusan pondok misalkan atau urusan yang lain, ya, berusaha untuk ikut memikirkan, memecahkan urusan-urusan orang lain. Nah, orang yang tak biasa menangani masalah itu tidak mudah stres, tidak mudah panik, tidak mudah bingung, ya. Nah, sehingga kalau ada kasus-kasus dia itu gak mudah tersinggung, ya. Sudah biasa menangani banyak apa ini masalah. Itu kalau gak terbiasa, barakafikum, mudah tersinggung. Nah, kemudian yang ketiga, di antara cara untuk menahan diri dari emosi atau marah yang sebelum terjadi ini, ya. Nah, hendaknya kita sering bergaul dengan teman-teman, ya, tidak menyendiri. Sering bergaul. Nah, ini kita akan apa ini? Mudah adaptasi. Orang yang suka menyendiri, buat diam, nah ini biasanya tersinggungan. Barakafikum. Ini namanya diam-diam menghanyutkan, ya. Diam tak banyak bicara, sekali bicara, masya Allah, ya. Enggak putus-putus. Diam sekali di senggol, nah, langsung kemarahannya luar biasa, ya. Enggak pernah marah, sekali marah mengalahkan orang-orang yang suka marah. Wallahu ta'ala bissawab. Cara-cara yang sifatnya apa ini? Terapan, ya, pengalaman. Nah, adapun cara-cara yang syar'i, ini disebutkan dalam hadis berikutnya, yang ke-46. Wa'an Sulaiman, dan dari Sulaiman, Ibni Surad radhiyallahu ta'ala, Sulaiman Ibn Surad radhiyallahu ta'ala an, qala, ia berkata, kuntu jalisan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku pernah duduk-duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa rajulani yastabbani ternyata di dekat kami ada dua orang laki-laki yang tengkar, saling mencaci. Ya. Ada dua orang laki-laki yang tengkar, saling apa ini? Mencaci. Wa ahaduhuma qad ihmara wajhuh wa wantafahat audajuh. Salah satunya wajahnya sudah mulai memerah. Urat-urat lehernya sudah mulai nampak. Ya. Nah. Sudah mulai tegang, panas. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Inni la'lamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajid." Sungguh aku tahu ada ucapan, jika diucapkan orang itu akan reda kemarahannya. Law qala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kalau dia mau mengucapkan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, dzahaba anhuma yajid. Maka akan hilang kemarahan Allah. Faqalu lahu, maka para sahabat yang mendengar sabda Nabi SAW berkata kepada orang yang marah, inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qol, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, ta'awad billah minas syaitanir rajim, berlindunglah kau kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Muttafaqun alaih, hadis ini sepakat oleh Imam Bukhari wa Muslim. Nah, dalam hadis ini cukup jelas bahwa di antara cara untuk menahan diri dari amarah atau emosi ialah dengan mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini cara yang apa ini? Syar'i. Ya. Nah, ucapannya mudah. Tapi ketika emosi itu sudah menguasai diri kita, jangankan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ingat Allah saja saat itu sudah mungkin tidak, ya. Nah, dalam bayangannya pengen makan musuhnya itu. Nah, baik, bahkan ketika saat itu dinasehati sekalipun, kadang-kadang sudah enggak gubris. Nah, di terapi yang syar'i ini, ucapan a'udzubillahi minasyaitonir rajim ini harus benar-benar kita terapkan. Karena saat itu orang yang sedang emosi dan marah telah dikuasai oleh syaitan yang terkutuk. Sehingga untuk mengusir syaitan yang menguasai nafsu orang itu, ya dengan berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, syaitannya kabur, emosinya surut. Karena yang manas-manas yang ngompori emosi itu syaitan. Naam. Barakofikum. Kemudian dalam hadis ini juga kita bisa mengambil faedah. Bahwa para sahabat itu manusia biasa. Nah, ya kadang marah, ya kadang tengkar, ya. Nah, akan tapi bedanya mereka ini diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan untuk mengikuti dan kembali kepada al-haq. Ya, ketika lagi tengkar sama teman, saling mencaci sampai wajahnya memerah, urat-urat lehernya nampak semua, ya, siap memangsa lawan. Ya, dapat nasihat dari sahabat yang lain untuk membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, diterima. Naam, barakallahu. Ini para sahabat. Mereka itu diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima dan kembali kepada al-haq. Dalam hadis ini juga bisa kita ambil faedah. Disyariatkan bagi kita untuk memberi nasihat kepada orang lain, sekalipun orang itu tidak minta. Jadi para sahabat yang duduk bermajelis bersama Rasul SAW mendapatkan cara praktis untuk menahan emosi dan amarah dengan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, maka mereka langsung berinisiatif memberi nasihat kepada temannya yang sedang apa ini? Tengkar. Walaupun temannya yang tengkar itu enggak minta nasihat sama para sahabat. Disyariatkan, ya. Nah, jangan nunggu orang lain minta nasihat sama kita baru kita keluar kata-kata nasihat, ya. Boleh, bahkan disyariatkan kita memberi nasihat kepada teman kita walaupun teman kita tadi tidak memintanya. Kemudian dalam hadis ini juga disyariatkan untuk menerima nasihat dari orang lain. Kalau nasihati mungkin semuanya bisa. Kalau menerima nasihat, nah ini hanya mereka yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau nasihati, negur, ya, nah. Wah, ini jago, ya. Nah. Tapi giliran dia dinasihati, ditegur, enggak terima. Gengsi. Ya. Nah, ini kebanyakan orang seperti itu, ya. Apalagi yang negur, yang nasihati itu levelnya di bawah dia. Juniornya, bukan seniornya, juniornya. Barakallahu. Apalagi yang memberi nasihat dan teguran itu adalah rivalnya. Saingannya, ya. Nah. Apalagi yang memberi nasihat dan teguran itu ialah musuhnya. Wah, sudah tambah. Ya, pintu tertutup untuk Anda. Nah, jawabannya, ya. Enggak butuh nasihat. Ya. Nah, aku tahu apa yang harus aku lakukan. Nah, oke, jawabannya. Ya, orang, ya, seandainya tahu apa yang harus dia lakukan, ya enggak tengkar. Barakallahu, ya. Nah. Jadi penting untuk kita ketahui bahwa disyariatkan bagi kita untuk menerima nasihat. Selanjutnya hadis yang ke-47. Enam. Sebagian ada yang menjelaskan bahwa di antara cara yang syar'i dalam menahan emosi atau amarah itu ialah merubah posisi, ya. Jadi merubah posisi. Kalau marahnya sambil berdiri, nah, supaya tidak semakin menjadi-jadi, merubah posisi, dia duduk. Kalau marahnya sambil duduk, rubahlah ke posisinya. Sambil apa ini? Berbaring. Nah, bahkan ditambahkan oleh Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahutaala, ini sebagai terapi apa namanya, pengalaman beliau, ya. Wa in khafa kharaja minal makan alladhi huwa fihi hatta la yanfadha ghadabahu. Kalau dia takut enggak bisa menahan emosinya lagi setelah berbaringnya, sebaiknya dia meninggalkan tempat itu daripada kemarahannya terus meledak. Marah sambil berdiri, ngomel-ngomel, ya, duduk. Ngomelnya agak berkurang. Sambil duduk masih belum tuntas, ya berbaring. Sambil berbaring enggak bisa menghilangkan kemarahannya, ya. Nah, sudah keluar dari ruangan itu. Kalau lihat orang yang dia enggak suka sumpek terus, ya. Nah, keluar, ya. Cari angin, ya. Nah, ini disebutkan oleh As-Sayyid Utsaimin rahimahutaala dalam Syarh Riyadhus Shalihin, ya. Nah, ini termasuk terapi. Ada juga terapi lain yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu as'ud. Diam. Ini kalau mulut kita yang kecil ini dibiarkan mengeluarkan kata-kata seenaknya sendiri, wah, ini bisa menyulut kemarahan dia sendiri dan juga orang lain. Kalau marah, nah, diam. Kamu marah sama saya, diam aja. Yang mau ya kamu kenapa? Diam aja. Ya. Ini musuh yang sepadan dengan lawanmu, saya mau tantang. Ya. Diam. Dasar kamu pengecut. Ya. Baik. Karena kalau mulut kita ini tidak diam, enggak kita jaga di saat kita sedang marah, wah, akan keluar kata-kata yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bisa menyulut kemarahan. Hati-hati, ya. Nah, selanjutnya, wa an Mu'adz ibn Anas radhiyallahu taala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Mu'adz ibn Anas, semoga Allah meridhoinya, bahwa sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man kadama ghaidha, man kadama ghaidha, barang siapa yang bisa menahan kemarahannya, wa huwa qadirun ala ayyum fidahu, dalam keadaan dia mampu melampiaskannya, da'ahu subhanahu wa ta'ala ala ru'usil khalaik yaumal qiyamah, Allah akan memanggil orang itu nanti di hadapan pemuka-pemuka makhluk pada hari kiamat, hatta yukhayyirahu minal khuril in masya'a, kemudian Allah mempersilakan orang ini memilih bidadari-bidadari yang cantik jelita sesukanya. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud wa Tirmidzi. Wa qala hadisun hasan. Dia menilai hadis ini hasan. Nah, Dalam hadis ini disebutkan keutamaan orang yang menahan emosi atau menahan kemarahan. Barakallahu fikum. Kalau tadi dapat kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ini orang yang mampu menahan emosi dan marahnya, di hari kiamat nanti akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala maju ya, melalui atau di hadapan para pembesar-besar makhluk ya. Nah, kemudian disuruh memilih bidadari yang cantik cerita yang ia sukai ya. Nah, silakan pilih. Masya Allah ya. Itu dengan cara menahan apa ini? Emosi atau marah. Ini berat ya. Berat ya. Enggak semudah yang kita ucapkan ya. Itu dibuktikan ketika kita sedang apa ini? Marah. Kalau ada yang bertanya, apa hubungannya urusan marah dan menahan marah dalam bab sabri, dalam bab kesabaran? Al-jawab sangat jelas hubungannya. Orang yang menahan diri dari kemarahan dan tidak melampiaskannya adalah orang yang sabar. Ya, sabar itu di antara maknanya ialah menahan diri. Nah, orang yang betul-betul sabar di antaranya ialah orang yang mampu menahan emosi dan kemarahannya. Itu yang dimaukan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ketika menyebutkan hadis-hadis tentang apa ini? Larangan marah dan syariat untuk menahan apa ini? Kemarahan. Berapa menit? Ada ini. Lima. Taib. Selanjutnya, hadis yang ke-48. Wa ana Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anna rajulan qala inna bi sallallahu alaihi wasallam awsini. Dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, bahwa sungguhnya ada seorang laki-laki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Nabi, berilah aku wasiat. Qala la tahdhab. Rasulullah bersabda, ya sudah, la tahdhab, kamu jangan melampiaskan kemarahan. Fa'addada mirarat, dia mengulang-ulang lagi permintaannya, ausini, berilaku nasihat atau wasiat. Qala la tahdhab, Rasulullah masih menjawab, kamu jangan melampiaskan apa ini? Kemarahanmu. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa semua manusia itu punya pembawaan sifat apa ini? Marah. Ya. Nah, seandainya manusia itu dilarang memiliki sifat marah semuanya, enggak mampu. Karena marah itu sudah apa ini? Pembawaan sejak apa ini? Lahir semua. Yang dilarang itu apa? Melampiaskan kemarahannya. Sehingga dalam hadis ini, la tahdhab, itu maknanya ialah janganlah kamu apa ini? Melampiaskan kemarahanmu. Salah kalau sampai diartikan kamu jangan punya sifat marah. Karena sifat marah itu adalah pembawaan manusia semuanya tanpa terkecuali. Sedangkan yang dilarang itu ialah melampiaskan kemarahannya. Ya. Nah. yang namanya melampiaskan kemarahan itu membiarkan dia itu marah, enggak menahan, enggak direm. Barakallahu. Kemudian dalam hadis ini juga terdapat faedah yang lain. Disyariatkan kepada kita untuk sering meminta nasihat kepada orang-orang yang soleh dan terpercaya agamanya, ya. Jadi kita datang ke orang-orang yang dianggap soleh dan terpercaya agamanya, minta nasihat, ya. Walaupun nasihatnya cuma sedikit, bahkan kita pun tahu, ya. Nah, namun itu tetap dilakukan karena ada contohnya dari salaf kita, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Dan manusia tempatnya lalai, tempatnya lupa, ya. Walaupun sudah tahu ini dan itu, kadang-kadang ketika dapat nasihat dari orang lain baru sadar kalau selama ini lalai, ya. Kamu jangan melampiaskan kemarahanmu, ya. Cuma itu, ya. Ternyata dia enggak sadar bahwasanya Rasulullah SAW menyampaikan itu kepadanya. Nanti atau kita sering ngapain? Marah-marah, ya. Nah, seperti itu, enggak tahu. Jadi kita hendaknya sering minta nasihat kepada orang-orang saleh yang terpercaya agamanya agar senantiasa ingat barakallahu. Kemudian diperbolehkan untuk mengulang-ulang nasihat kepada seseorang yang dinasihati, ya. Jadi enggak cukup sekali, ya. Kamu jangan ini, ya. Ngomong lagi, tak ingatnya lagi, kamu jangan seperti itu, ya. Nggak lama lagi ngomong lagi, kamu ingat-ingat, ya, pesan saya, jangan melakukan itu. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengulangi nasihatnya, kamu jangan melampiaskan apa ini, kemarahanmu, jangan melampiaskan apa ini, kemarahan, diulang-ulang. Nah, baik. Adapun cara menahan diri dari amarah atau dari emosi seperti yang saya sampaikan tadi. Barakallahu. Nah. Adzan. Baik Pak Afim, kita lanjutkan satu hadis lagi. Hadis yang ke-49. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma yazalul bala'u bil mu'min wal mu'minah. Ujian dari Allah akan senantiasa diberikan kepada mu'min dan mu'minah. Fi nafsihi, baik yang menimpa dirinya sendiri, wa waladihi atau menimpa anaknya, wa malihi atau menimpa harta kekayaannya, hatta yalqallaha ta'ala wa ma'alaihi khati'ah, sampai ketika mati berjumpa dengan Allah dia tidak memiliki kesalahan sama sekali. Rawahu At-Tirmidzi wa qala haditsun hasan sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, dia mengatakan hadis ini hasan sahih. Dalam hadis ini ikhwan abidin a'azakumullah, terdapat beberapa faedah. Yang pertama, bahwa termasuk sunnatullah seorang mukmin dan mukminah akan mendapatkan ujian dalam hidupnya sampai akhir hayat. Jadi mukmin dan mukminah itu enggak dibiarkan begitu saja mengaku beriman tanpa diuji. Pasti diuji sejak dia lahir ya sampai mati, dapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ujian itu meliputi ujian yang baik-baik ya, dan ujian yang jelek-jelek. ujian yang menyenangkan atau ujian yang menyakitkan. Nah, ujian yang menyenangkan itu ialah ujian dia pandai bersyukur apa tidak, ya. Ujian yang menyakitkan, ya, dia bisa sabar apa tidak. Tapi yang dimaukan dalam hadis ini pada asalnya ialah ujian-ujian yang menyakitkan, baik yang menimpa dia sendiri, sakit, ya, jatuh, ya, apalagi ya yang lain, ya, cacat, atau menimpa anaknya, anaknya ini sakit-sakitan, ya, sehingga membutuhkan banyak apa ini uang untuk melakukan pengobatan, ya, atau yang diuji ialah hartanya, tambah lama kok tambah habis uangnya, ya, usaha tambah lama kok tambah apa ini susah. Ini semuanya pasti menimpa seorang mukmin dan mukminah sampai dia mati. Kemudian faedah berikutnya dalam hadis ini disebutkan keutamaan orang yang sabar dalam menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala, yakni diampuni dosa-dosanya. Jadi tobat sudah menyebabkan dosa diampuni, ya. Melakukan amal-amal soleh yang bisa menghapus dosa itu bisa menyebabkan apa ini? Dosa-dosa diampuni. Sabar dalam menghadapi ujian dan musibah sepanjang hidupnya itu juga bisa menghapus apa ini? Dosa. Ini syaratnya sabar dan berharap pahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sabar terus mengharap pahala kepada Allah terus panjang hidupnya, itu bisa dia mati dalam keadaan dosa-dosanya telah dihapus oleh Allah. Masya Allah, alhamdulillah, ya. Kalau mati dosanya terhapus semua, tinggal apa ini? Amal solehnya ini. Tanda-tanda apa ini? Husnul khotimah. Ya. Syaratnya tadi itu as-sabru wal ihtisab, harus sabar dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau enggak sabar, enggak mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, malah mengeluh bahkan marah kepada Allah, ya. Tidak bisa menerima kenyataan, ya, mati dalam keadaan dosanya semakin apa ini? Bertumpuk-tumpuk. Waliyahdubillah. Enggak malah dihapus dosanya, malah tambah apa ini? Dosa dikarenakan dia apa ini? Tidak menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Atau dia telah apa ini? Su'udzon terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah. Jadi itu bedanya. Ini orang melihat dia sejak lahir sampai dewasa sampai tua enggak pernah apa ini absen dari musibah terus menerus, ya. Jangan langsung dibilang tanda-tanda husnul khotimah. Kamu enggak pernah senang kan? Selalu menderita kan? Ya, sepanjang hidupmu. Wah. Absen. Ya. Tanda-tanda husnul khotimah. Jangan bilang begitu, ya. Karena harus ada kesabaran dan mengharap pahala kepada Allah di saat menghadapi apa ini? Musibah-musibah itu. Kalau enggak, ya enggak dapat. Nah, barakallahu. Kemudian dalam hadis ini terdapat faedah bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha sayang kepada hamba-hambanya. Nah, di antara bentuk sayangnya Allah ialah memberi ujian kepada hamba itu dan memberi kesabaran kepada hamba tersebut. Jadi dikasih ujian dan dikasih apa ini? Kesabaran. Tanda Allah sayang terhadap hambanya. Karena kalau dia dapat ujian kemudian sabar, dihapus susahnya, dinaikkan derajatnya. Nah, tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala benci kepada seorang hamba diberi ujian dan tidak diberi kesabaran, atau tidak diberi ujian tapi dilalaikan. Hidupnya itu mulai lahir sampai mati senang terus, ya. Nah, sampai mati itu bantal-bantal di kuburannya itu berupa uang, ya. Apakah Allah menyayangi orang itu? Nah, ternyata kalau orang itu lalai dari Allah, maka itu adalah tanda Allah benci sama orang itu. Yang lebih mengenaskan lagi yang satu ini, ya. Kasih ujian, bencana, enggak pernah senang sepanjang hidupnya dan tidak diberi kesabaran. Ya, setiap hari itu mengeluh, sambat terus, tapi ujian terus menerus berantem itu dia, ya. Nah, jadi dia itu melarat dunia apa ini? Akhirat, menderita dunia apa ini? Akhirat. Dunia enggak pernah senang, ya. Di akhirat juga sengsara, ya. Nah, dunia sengsara, akhirat sengsara. Ini termasuk tanda Allah murka dan benci kepada hamba tadi. Nah, walhamdulillah kita sudah sampai hadis yang ke-49. Adapun hadis berikutnya masih dalam bab sabr, ya, sampai hadis yang ke-53. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kita kesabaran dalam menghadapi segala macam ujian, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kemudahan kepada kita untuk bisa berjumpa kembali melanjutkan hadis-hadis berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Yassir wa umurna subhanaka allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.